Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan terkhusus kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengokohkan kita di atas Islam, di atas iman. Begitu juga masih mengokohkan hati kita untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar masalah aqidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ihad, sebuah kitab yang merupakan buah karya dari Al-Allamah Asy-Syaikh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas seputar masalah sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Dan telah kita sebutkan ucapan-ucapan dari atau sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betapa besarnya kedudukan sabar di dalam diri seorang, dan juga ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu anhum tentang kedudukan sabar, bahwasanya sabar itu menduduki kedudukan yang sangat agung pada diri seorang. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mempermisalkan sabar itu seperti kepala yang ada di jasad seseorang. Maka oleh sebab itu, bagi seorang yang tidak memiliki sabar, menunjukkan tidak ada iman pada dirinya. Dan telah kita sebutkan pula pada pertemuan sebelumnya tentang tiga jenis sabar yang wajib pula ada pada seorang. Yang pertama adalah sabar untuk senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah sabar untuk menjauhi atau meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salam. Dan yang terakhir adalah sabar terhadap segala takdir yang menimpa seorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh Fauzan Hafizahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidaklah sebuah musibah yang menimpa seseorang melainkan itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tatkala dia tertimpa padanya musibah, kemudian dia ikhlas menerimanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yahdi qalbah, akan membuka hatinya, akan melapangkan hatinya. Qala Alaqamah rahimahullah, berkata Alaqamah rahimahullah, warrajulu tusibuhu al-musibah. Ayat ini berkaitan dengan ada seorang yang tertimpa musibah padanya. Faya'lamu annaha min indillah. Kemudian dia menyadari bahwasannya musibah itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayurdhi wa yuslim wa yaslam. Kemudian dia ridho terhadap takdir tersebut, terhadap musibah yang menimpanya tersebut, dan dia menerima. Wa qala ghairuhu fi ma'nal ayah, dan berkata pula sebagian para ulama tentang ayat ini, aiman asabathu musibatun, barang siapa yang tertimpa padanya sebuah musibah, fa'alima annaha biqadrillah, dan dia mengetahui, menyadari bahwasanya musibah itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, fa sabara wa tasabah wa stalama liqada'illah, kemudian dia bersabar terhadap musibah itu dan dia ikhlas serta menerima terhadap takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu qalbahu wa awadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan. Maka balasannya tatkala seorang tertimpa musibah kemudian dia menyadari bahwasanya itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersabar dan ikhlas menerimanya, maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ya dari apa yang hilang pada dirinya dari dunia berupa petunjuk ya pada hatinya, dan juga keyakinan dan kejujuran. Wa qad yakhlifu alaih makana ukhidha min, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ya apa yang diambil dari dirinya. Nah, maka ya tatkala kita itu menyadari ya kalau kita tertimpa sebuah musibah, ya banyak manfaat, banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang disebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dada kita. Ya, akan melapangkan dada kita. Ya, dada kita tidak terasa sempit. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya yang lebih baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya yang lebih baik. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man taraka syai'an lillah, awadallahu khairan minha." Atau minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang lebih baik darinya. Yang penting kita ikhlas. Ya, betul-betul na'am karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah tatkala dia tertimpa musibah, yakni yastarji'u, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita semua milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan dikembalikan ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tatkala kita tertimpa musibah, hendaklah kita menyadari bahwasanya segala sesuatu yang ada di sekitar kita, apakah itu berupa harta, apakah itu anak istri ya, dan yang lainnya termasuk diri kita sendiri, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha berhak ya untuk mengambil titipannya, ya untuk mengambil titipannya. Maka oleh sebab itu kalau kita tertimpa musibah, maka disunnahkan untuk mengucapkan ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa fil ayatil karimah dalilun ala annal a'mala minal iman, dan pada ayat yang mulia ini terdapat dalil bahwasannya amalan termasuk iman, ya amalan termasuk iman, dan inilah na'am pengertian iman yang sahih yang benar, yang menurut na'am para ulama ahlu sunnah. Ya. Yang dimaksud dengan iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan, na'am, wa 'amalun bil arkan. Yang dimaksud dengan iman adalah qaulun bil lisan, ya, perkataan dengan lisan. Ya. Perkataan seorang, na'am, ucapan seorang, ya, berupa sebagai contoh misalnya membaca Al-Qur'anul Karim, mengatakan perkataan yang baik, mengajak manusia melakukan perbuatan baik, menasehati manusia agar mereka meninggalkan perkara-perkara mungkar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk iman. Kemudian wa'tiqadun bil janan, termasuk iman pula adalah keyakinan yang ada di dalam hati seorang berupa rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk iman. Kemudian wa amalun bil arkan, ya, termasuk juga iman adalah na'am melakukan amalan-amalan dengan anggota tubuh, ya, sebagai contoh misalnya seorang mengerjakan sholat, ya, seorang na'am berhaji, berjihad, ya, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Perbuatan-perbuatan seperti ini termasuk iman. Ya. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan." Atau bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha na'am qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sittuna aw sab'una syu'batan. Iman itu, ya, sekitar 60 atau 70 sekian cabang. Ya, 60 atau 70, ya, sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling tinggi dari tingkatan iman adalah perkataan la ilaha illallah. Ya, perkataan la ilaha illallah menunjukkan perkataan itu termasuk iman. Kemudian wa'adanaha imatatul adza'ani tariq, dan yang paling rendah dari tingkatan iman adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, apakah itu duri, ya, pohon yang jatuh, ya, ranting yang jatuh, atau ada pecahan-pecahan kaca, ya, yang mengganggu orang-orang yang melewati jalan itu termasuk iman. Ya. Kemudian wal haya'u minal iman, dan rasa malu itu termasuk iman. Dan rasa malu itu adalah sebuah keyakinan. Maka dari hadis ini diambil faedah yang dimaksud dengan iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan yang ada di dalam hati seorang, dan amalan-amalan dengan anggota badan. Sebagian para ulama menambahkan yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ya, iman yang ada pada seorang itu tidak tetap. Tidak benar apa yang diyakini oleh sebagian orang yang mengatakan iman yang ada pada seorang itu tetap. Takkala dia melakukan ketaatan tidaklah menambah iman, takkala dia melakukan kemaksiatan tidaklah mengurangi iman. Maka ucapan yang seperti ini, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang keliru. Ya, iman yang ada pada seorang itu tidak stabil. Terkadang dia tinggi, naik. Terkadang iman yang ada pada seorang itu rendah, turun. Ya. Korina atau indikasi iman seorang itu sedang naik, takkala dia banyak melakukan ketaatan. Ya, semakin banyak dia melakukan ketaatan menunjukkan imannya sedang naik. Dan sebaliknya, semakin berkurang ketaatan atau semakin banyak kemaksiatan yang dia lakukan menunjukkan imannya itu sedang lemah atau sedang turun. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa ala anna sabrah sababun li hidayatil qulub. Maka oleh sebab itu, ya, kesabaran adalah sebab ya, diberikannya hidayah pada hati ini. Wa annal mu'mina yahtaju ila sabri fi kullil mawaqif. Maka oleh sebab itu, bagi seorang muslim dia butuh kesabaran pada setiap keadaan. Ya, pada setiap keadaan butuh kesabaran. Ya, segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, apakah kaitannya masalah dunia, ya, begitu juga masalah akhirat dari ibadah, itu butuh kesabaran. Yahtaju ilaih ma'a nafsihi amama awamirillah wa nawahihi bi'ilzami nafsihi bi'iltizamiha. Maka seorang itu butuh, ya, bersamaan dirinya di hadapan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya, bi'ilzami nafsihi, untuk menguatkan, ya, hatinya, bi'iltizamiha, dengan berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtaju ila sabri fi mawaqifid da'wah ila Allah taala ala ma yanaluhu fi sabiliha min masyaqqatin wa adza. Dan seorang juga butuh untuk sabar ketika dia melakukan dakwah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, atas apa yang dia dapatkan, ya, di jalan dakwah itu berupa kesulitan-kesulitan dan gangguan-gangguan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah." Dan serulah manusia itu di jalan Rabbmu dengan cara hikmah, ya, dengan cara lemah lembut. Atau sebagian para ulama menyebutkan hikmah itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu namanya hikmah. Kalau seorang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka dikatakan dia tidak hikmah. Ya, dia tidak hikmah. Dan hukum asal berdakwah, ya, langkah awal berdakwah itu dengan hikmah, dengan lemah lembut, ya, tidak dengan keras, ya, tapi dengan lemah lembut. Hanya saja pada sebagian keadaan terkadang kita butuh agak keras. Kalau misalnya cara lembut sudah kita naam, kita tempuh, tapi tidak mempan juga, ya, tidak mempan juga dengan cara lemah lembut, coba agak dinaikkan, ya, coba agak dikerasi, ya. Jadi yang dimaksud dengan hikmah adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kemudian wal mau'idatil hasanah, dan dengan cara nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah mereka berdiskusi dengan cara yang baik. Disebutkan oleh sebagian para ulama, hukum asal berjidal itu adalah sesuatu yang dilarang. Ya, berjidal itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ini hukum asalnya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan illa kana utul jadalah." Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kaum itu dahulunya di atas petunjuk, di atas hidayah, kemudian dia sesat melainkan karena dia berjidal. Ya, karena dia berdebat. Terlebih masalah-masalah yang sudah jelas. Ya. Tetap dia berjidal. Ya, maka kemungkinan besar orang tersebut akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hukum asal jidal itu tidak diperbolehkan. Dan di sana ada sebagian keadaan seorang itu boleh berjidal. Ya, boleh berjidal. Ya. Kalau tujuannya adalah untuk membantah atau meluruskan. Ya, untuk membantah atau meluruskan orang-orang yang tersesat. Dan orang yang diajak jidal itu siap menerima. Ya, siap menerima. Ya. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Ya, kita berdiskusi dengan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kita ajak diskusi. Ya. Nah, kalau dia mau menerima, ya alhamdulillah. Nah, dengan penjelasan-penjelasan yang kita sebutkan. Tapi dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama, orang yang hendak melakukan jidal, ya, dengan syarat dia memiliki kapasitas ilmu. Ya, dia memiliki kapasitas ilmu. Kalau ternyata dia orang yang jahil atau dia tidak percaya dengan ilmu yang ada pada dirinya, yang dihadapi ini adalah ya ahlu syubhat, ya, lebih dari dirinya, ya, maka ya ahsan jangan diajak jidal, khawatir dia terkena syubhat. Dia baru ngaji misalnya. Ya. Belajar saja baru. Ini yang mau diajak jidalnya adalah ya ahlul bid'ah, kiai misalnya, yang ahli bahasa Arab. Ya. Nah, kemungkinan besar orang yang baru diajak jidal itu, baru yang baru belajar itu, kemungkinan besar sangat mudah untuk dipengaruhi, untuk dikasih syubhat. Maka oleh sebab itu orang yang seperti ini ya ahsan jangan dia berjidal. Ya, karena tidak ada kapasitas ilmu yang ada pada dirinya. Yang dikhawatirkan malah dia yang terkena syubhat. Malah dia yang terkena syubhat. Seperti yang disebutkan atau yang dikisahkan, sebagaimana yang kita sebutkan, ya, kisah sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau sendirian yang mendatangi orang-orang Khawarij untuk mengajak diskusi. Ya, untuk berjidal, untuk mengajak diskusi apa yang dipermasalahkan oleh orang-orang Khawarij sehingga mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Beliau ajak diskusi. Alhamdulillah setelah diskusi berlangsung, apa yang dipermasalahkan oleh orang-orang Khawarij itu dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Naam, sekian ribu itu kembali. Ya, kembali mengikuti barisan kaum muslimin, yaitu barisan sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi hukum asal berjidal itu tidak diperbolehkan. Diperbolehkan kalau seorang tersebut ingin meluruskan dan dia memiliki kapasitas ilmu. Ya, dia memiliki kapasitas ilmu. Kalau ternyata dia tidak memiliki kapasitas ilmu, maka jangan dia melakukan jidal. Khawatir dia terkena subhat. Ya, khawatir dia terkena subhat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat, ya, yang lebih mengetahui biman dhalla an sabilihi, siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, juga yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ila qaulihi, sampai dengan firman Allah Jalla wa ala, wasbir wama sabruka illa billah, dan bersabarlah engkau, dan tidaklah sabarmu itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini syahidnya adalah wasbir, bersabarlah engkau. Ya, dari sini diambil faedah, takala kita menyeru manusia, ya, berdakwah, mengajak manusia agar mereka mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah, mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti, ya, naam, jalan-jalan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia bersabar. Seorang yang berdakwah sudah barang tentu dia akan mendapati sekian banyak cobaan-cobaan. Ya, sekian banyak cobaan-cobaan. Ya. Sekian banyak omongan-omongan, ya, celaan-celaan, ya, dari kaum muslimin. Ya, ada juga yang diberikan cobaan dengan diganggu, ya, fisiknya, atau naam, sebagian dikerjai, ya, barang-barangnya, harta-harta bendanya. Takala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ya mendapati hal ini, gangguan-gangguan ini, baik itu berupa ucapan maupun mungkin dari perbuatan-perbuatan orang yang tidak senang dengan dakwah ini, maka hendaklah kita senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtaju ila sabri fi mawqifil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari 'ala ma yulaqihi min adan nas. Dan hendaklah seorang itu bersabar, ya, takala dia memerintahkan manusia untuk melakukan perkara kebaikan dan mencegah dari perbuatan kemungkaran terhadap apa yang dia dapati dari gangguan-gangguan manusia. Qala ta'ala an Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkan Luqman, ya bunayya akimis solah wa'mur bil ma'ruf fanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku, akimis solah, tegakkanlah olehmu solat, ya, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah ya manusia untuk mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, wanha 'anil munkar, dan cegahlah manusia agar mereka tidak melakukan perkara-perkara kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak. Kemudian Luqmanul Hakim ya na'am menasihati kepada anaknya, wasbir 'ala ma asabak. Kemudian bersabarlah engkau terhadap apa yang menimpa dirimu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah ya perkara yang sangat mulia. Ya, perkara yang sangat agung tatkala seorang itu bersabar terhadap gangguan-gangguan ya tatkala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wal mu'minu bihajatin ila sabri amama muwajahatihi al masaib allati tajri alaih. Dan seorang mukmin itu dia butuh kepada kesabaran tatkala menghadapi musibah-musibah ya yang ada padanya. Bi ayya'lama annaha min indillah, dengan dia menyadari, mengetahui bahwasanya musibah-musibah itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayurdi wa yuslim, kemudian dia wayaslam wa yuslim, kemudian dia ridho dan menerima musibah-musibah itu. Wa yahbisu nafsahu anil juz'i wa tasakhuti alladhi qad yadhharu ala lisani wal jawarih. Dan hendaklah dia menahan jiwanya untuk berkeluh kesah ya yang itu nampak pada lisannya dan anggota badannya. Wa hadza min sumimil aqidah. Dan ini tatkala seorang itu bersabar terhadap musibah-musibah yang dia dapatkan pada dirinya, nah kemudian dia ridoh ya terhadap musibah-musibah itu dan tidak berkeluh kesah ya terhadap musibah-musibah itu. Wa hadza min sumimil aqidah, dan ini termasuk ya benteng daripada akidah, penjagaan akidah ini. Li'annal imana bil qadri huwa ahadu arkanil iman asittah. Dikarenakan beriman kepada takdir itu adalah salah satu rukun iman yang 6. Ya. Rukun iman yang harus kita pegang, yang harus kita imani ya, adalah beriman kepada takdir. Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk menurut atau di sisi manusia. Ya. Pembagian takdir ada yang baik dan buruk itu di sisi manusia. Pada hakikatnya disebutkan oleh para ulama, takdir Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Ya, semuanya baik. Ya, ketika kita diberikan takdir yang kita anggap buruk, sebagai contoh misalnya rasa sakit, ya, kefakiran, kemiskinan, kekurangan, itu semua pada hakikatnya baik. Ya, apa faedahnya ketika seorang sakit? Sebagaimana kita sebutkan, kalau dia bersabar, yaitu sebagai penghapus-penghapus dosa. Dan juga tak kala dia diberikan musibah-musibah yang mungkin dia anggap itu takdir yang buruk, pada hakikatnya kalau dia bersabar ya itu akan meninggikan derajatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa thamaratuhu as-sabru 'alal masa'ib, dan buah beriman kepada takdir adalah bersabar terhadap musibah-musibah. Jadi bersabar terhadap musibah ini adalah buah, ya, buah dari kita beriman kepada takdir. Jadi seorang itu dikatakan mendapatkan hasil, mendapatkan manfaat tatkala dia beriman kepada takdir, di antara tandanya adalah tatkala dia bersabar terhadap musibah. Ya, karena bersabar terhadap musibah ini adalah buah atau hasil tatkala seorang itu beriman kepada takdir. Faman lam yasbir 'alal masa'ib fa hadza dalilun 'ala fuqdani hadza rukni au dha'fihi lidinihi. Maka barang siapa yang tidak bersabar terhadap musibah-musibah yang menimpa dirinya, maka ini menunjukkan bahwasanya tidak adanya rukun ini, ya, tidak adanya rukun yang keenam ini pada dirinya, ya, dia tidak beriman kepada takdir, atau lemahnya agama yang ada pada dirinya. Wa min thamma sayakifu amamal masoib mauqifal juz'i wa tasakhud. Dan dari sini, katakala dia tidak bersabar, ya, dan dari sini, ya, na'am sayakifu amamal masoib, takala dia, ya, dihadapkan kepada musibah-musibah, mauqifal juz'i wa tasakhud, dia akan berkeluh kesah, akan murkah, tidak terima dengan takdir tersebut. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna hadza kufrun yahillu bil aqidatil islamiyah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya perbuatan ini, yaitu tatkala seorang ditimpa musibah kemudian dia berkeluh kesah, ya, tidak mau menerima takdir itu, ini adalah perbuatan kekufuran yang bisa menghilangkan akidah Islam yang ada pada seorang. Fa bi sahihi Muslim, dalam sahih al-Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, itsnatani fin nas huma bihim kufrun at'anu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua sifat, dua perbuatan yang ada pada manusia, di mana kedua sifat ini, naam, apabila dilakukan oleh manusia, naam, akan menyebabkan kekufuran. Yang pertama adalah at'anu fin nasab, yang mencelah garis keturunan, ya, mencelah garis keturunan, mencelah nasab. Dan ini termasuk, ya, perilaku jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu berbangga dengan nasab dan mencelah nasab yang rendah. Ya. Wa niyahatu 'alal mayyit, dan meratap, ya, terhadap jenazah. Ya. Naam. Fahatani al-khoslatani min khisalil kufri. Maka dua perbuatan ini, yaitu mencela nasab, mencela garis keturunan, dan meratap terhadap mayit, terhadap jenazah, ini adalah termasuk perbuatan kekufuran. Li'annahuma min a'malil jahiliyah. Karena keduanya adalah termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ya. Yang dimaksud dengan jahiliyah, sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, adalah ma bu'itha qoblan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma fa'ala ma bu'itha qoblan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan perbuatan jahiliyah adalah segala perbuatan, naam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Segala perbuatan yang dilakukan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini namanya zaman atau waktu jahiliyah. Ya. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman jahiliyah itu tidak ada lagi. Ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad, zaman jahiliyah itu tidak ada lagi. Yang masih ada adalah sebagian perbuatan jahiliyah. Zamannya tidak ada, ya, sudah hilang. Akan tetapi sebagian perbuatan jahiliyah itu masih ada. Di antara perbuatan jahiliyah adalah mencela garis keturunan, meratap. Begitu juga al-istisqa bin nujum. Ya, menyandarkan atau menyandarkan hujan itu dengan bintang-bintang tertentu dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Kemudian kata mu'alib di sini, walakin laisa man qama bihi syu'batan min syu'abi al-kufri yasiru kafiran al-kufrah al-mutlaqah. Dan akan tetapi yang menjadi catatan, tidak semua orang yang melakukan satu cabang dari cabang kekufuran itu dia langsung dihukumi sebagai kafir, orang yang kafir keluar dari Islam secara mutlak. Ya, kalau itu yang disebutkan oleh para ulama, ya, ponis umum itu berbeda dengan ponis secara individu. Ya, ponis umum itu berbeda dengan ponis atau hukum secara individu. Ya, disebutkan dalam hadis ini, isnatani finnas huma bihim kufrun. Dua sifat yang apabila diamalkan, dilakukan oleh manusia akan menyebabkan kekufuran. Ini ponis umum. Ya, ponis yang sifatnya umum. Sama seperti bahasa yang disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang melakukan syirik besar, ya, maka dia bisa keluar dari Islam. Ini ponis umum. Dan ponis umum ini tidak bisa diterapkan per individu sampai ditegakkan syurutu al-kafir, syarat-syarat kekafiran. Ya. Kalau sudah ditegakkan syarat-syarat kafir, maka barulah orang itu bisa dihukumi dia sebagai kafir. Ya, karena tidak semua yang dilakukan oleh seorang itu dari perbuatan-perbuatan kekafiran langsung kita kafirkan. Tidak demikian. Harus tegak-tegak syaratnya. Di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama, kapan ponis kafir itu jatuh? Ya. Yang pertama adalah na'am, dia melakukannya di atas ilmu, bukan karena jahil. Ya, dia melakukan perbuatan kesyirikan atau kekafiran itu di atas ilmu. Dia tahu ilmunya. Dia tahu hukumnya. Dikarenakan hawa nafsu, ya, dia tetap melanggarnya. Ini syarat yang pertama. Orang yang melakukan kekafiran itu, dia melakukannya di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Kemudian yang kedua, dia melakukannya, ya, berdasarkan keinginan pribadinya, bukan karena paksaan. Ya, dia melakukan perbuatan kekufuran, apakah itu kesyirikan dan yang lainnya, ya, dari dosa-dosa yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman, itu merupakan pilihan darinya, bukan paksaan seseorang. Ya, maka keluar dari sini kalau ada seorang itu dipaksa kafir. Ya. Kalau dia dipaksa kafir, kalau tidak dia akan dibunuh. Ya, atau keluarganya itu akan dibunuh, dan nyata ancaman ini bukan sekedar, ya, nah, persangkaan-persangkaan semata, jelas ancamannya. Ya, maka sebagian para ulama menyebutkan diperbolehkan untuk seorang mengatakan atau melakukan perbuatan kekafiran kalau dia dipaksa kafir, tapi dengan syarat hatinya tetap beriman. Seperti kisah, ya, Amr bin Yasir. Ya, Amr bin Yasir itu dipaksa oleh orang-orang musyrik pada saat itu untuk melakukan perbuatan kekafiran, dan beliau lakukan padahal beliau seorang sahabat. Kenapa? Ya, karena pada saat itu jelas ancaman, ya, dari orang-orang musyrikin. Ayahnya dibunuh di hadapan beliau. Ibunya disiksa, dibunuh di hadapan beliau. Ya. Melihat hal ini, ya, karena dia diancam, ya, beliau terpaksa, ya, melakukan perbuatan kekafir, dan ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan sahabat Amr bin Yasir. Ya, bahkan beliau memuji, mentazkiyah Amr bin Yasir. Beliau mengatakan dari ujung rambut beliau sampai dengan kaki beliau, ya, sahabat Amr bin Yasir itu penuh dengan keimanan. Kalau seandainya dia dipaksa lagi untuk melakukan kekafiran, fa'ud, kata Rasulullah, ulangi. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan kalau seorang itu dipaksa, ya, diancam, dan ancamannya jelas, bukan praduga-praduga atau sangkaan-sangkaan, ya, tapi jelas ancaman, sehingga memaksa dia untuk melakukan perbuatan yang itu menyelisih Islam, ya. Maka hal ini diperbolehkan, tapi dengan syarat hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari ya perbuatan kekafiran tersebut. Kemudian syarat berikutnya, ya, ditegakkan hukuman takfir kafir, ya, itu tatkala hujah itu ditegakkan. Ya, hujah nasihat itu sudah disampaikan kepada orang yang melakukan dosa itu. Kita datangi, kita nasihati. Ya, kenapa dia melakukan hal itu? Ya, dari situ mungkin nanti kita akan mengetahui apakah dia melakukannya itu karena hawa nafsu, apa karena dipaksa, ya, apa karena dia jahil, tidak mengetahui. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak mengetahui atau lupa, ya. Maka tidak bisa kita kafirkan. Seperti kisahnya Na'am yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seorang yang melakukan perjalanan yang membawa bekal-bekal dia ketika melakukan perjalanan. Ya, qadarullah ma syaa fa'al. Tatkala dia istirahat, ya, ontah yang membawa perbekalannya itu hilang sehingga dia putus asa. Karena dia ya melakukan perjalanan di padang pasir. Ya, dia putus asa. Ya, tiba-tiba ontah yang membawa ya perbekalan dia itu muncul. Saking senangnya dia, ya, dia salah ucap. Ya, dia mengatakan Allahumma anta abduk wa ana rabbuk. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini ucapan kekufuran. Ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa dia melakukan ini? Karena min syiddatil fahr, karena saking senangnya, saking gembiranya, dia salah ucap. Dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini ucapan kekufuran. Ya, ucapan kekufuran. Kenapa dia tidak dikafirkan? Ya, karena dia jahil, dia lupa, tidak sengaja. Dan syarat berikut yang disebutkan oleh para ulama, hukuman takfir itu bisa diterapkan kalau tidak ada syubhat. Ya, kalau tidak ada syubhat yang ada pada diri seorang. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama tidak mengkafirkan orang-orang khawarij, padahal mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Sebagian para ulama tidak mengkafirkan, walaupun di sana sebagian yang lain seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengkafirkan orang-orang khawarij yang menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Ya, di antara dalil yang dibawakan oleh sebagian para ulama mengkafirkan ya kelompok khawarij yang mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja minad din yakhruju minad din kama yakhruju asamhu minar ramiya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang khawarij itu mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah itu keluar dari busurnya. Sebagian para ulama memahami, menafsirkan, beristinbat, menyimpulkan dari hadis ini diambil faedah bahwasannya orang-orang khawarij itu kafir karena mereka telah menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Sebagian lagi para ulama tidak mengkafirkan mereka seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan kata sahabat Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru. Ya, orang-orang khawarij itu ya, bahkan dengan kekufuran mereka lari. Ya. Dan sebagian para ulama tidak mengkafirkan khawarij padahal mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kita. Ya, mereka tidak dikafirkan oleh sebagian para ulama karena ada syubhat yang ada di kepala mereka. Ya, yang ada di kepala mereka. Mereka salah di dalam memahami ayat-ayat ya berkenaan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka salah memahami, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kafir. Ya, mereka salah di dalam memahami ayat ini. Ya, ada syubhat di otak-otak mereka. Sehingga sebagian para ulama tidak mengkafirkan orang-orang khawarij padahal mereka mengkafirkan kita. Menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, orang tersebut bisa keluar dari Islam. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, dia bisa keluar dari agama Islam. Allahu ta'ala alam biswab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.